Pemirsa, masih di Mada Teguh Golden Ways, kita masuk di segmen terakhir, tidak terasa. Kita bicara mengenai topik kekasihku penyiksaku. Pak Mario, kalau berhubungan dengan cinta, kadang-kadang satu hal yang harusnya logis, kadang bisa menjadi tidak logis untuk orang lain minimal. Betul. Bagaimana dengan seseorang yang menjadi korban, tersiksa, tapi tidak mau keluar? Kenapa? Kasih Pak. Pertanyaan yang menjadi penggali perasaan dari banyak orang yang tersiksa lama di dalam satu hubungan. Kalau ini satu rumah, yang satunya satu rumah lagi. Ada pembantu rumah tangga yang di rumah ini betul-betul dianggap sebagai pembantu rumah tangga, di sini dianggap sebagai keluarga. Yang ini disayangi, yang ini dimarahi, makan dikurangi, tidur dikurangi, yang ini dilebihkan, dilebihkan, dilebihkan, dilebihkan. Yang ini dibentak-bentak terus begitu. Yang ini dipuji, dipuji, dipuji. Di rumah yang mana pembantu rumah tangganya lebih lama bekerja? Di yang A atau B? No. Yang di A. Orang-orang yang diperlakukan baik merasa seluruh dunia sebaik itu. Sehingga menyepelekan hubungan baik. Perhatikan itu. Itu sebabnya kadang-kadang pemilik perusahaan bertanya-tanya, kenapa karyawanku ini diperlakukan baik, kok berhenti? Tetapi dia tidak boleh bertanya-tanya karena mereka banyak yang minta masuk kembali. Nah, orang-orang yang disiksa di satu tempat tidak melihat ada kemungkinan lain di tempat lain. Sehingga mereka kehilangan percaya diri. Sehingga mereka tidak berani melihat keluar dari pagar mereka. Sehingga istri yang tersiksa dalam satu pernikahan akan bertahan lama karena dianggap semua pernikahan seperti ini. Anak-anak yang tersiksa dalam pernikahan yang buruk tidak tertarik menikah karena mereka melihat semua pernikahan seperti ini. Jadi dibutuhkan ketegasan bagi yang tersiksa di satu keadaan untuk berdiri dan berkata, bersikap tegas. Ada wanita yang sudah dipacari 10 tahun belum dilamar. Itu bulan ini harus dia tegas dan katakan, "Mas, kalau tidak aku, kau lamar bulan ini, aku lepas diriku di pasar bebas." Tuh? Keberanian untuk berlaku tegas bahwa kita memiliki hak yang sama untuk berbahagia. Karyawan yang digaji kecil, disiksa, dihina-hina, setia di situ. Karena dia menukar Tuhan dengan harga yang murah. Dia tidak percaya kehidupannya, keluarganya akan disejahterakan kalau dia pindah ke tempat yang lebih baik. Berapa banyak orang yang bekerjanya menjadi penyuap. Oleh atasannya disuruh menyuap. Menggelapkan ini, merawat pejabat tertentu, supaya. Lalu dia tidak berani meninggalkan pekerjaan yang tidak berkah itu karena dia takut tidak ada penyejahteraan di pekerjaan-pekerjaan yang lebih amanah. Jangan tukar Tuhan dengan harga yang murah. Super sekali Pak Mario. Tidak terasa sudah sampai di ujung acara Pak, silakan kesimpulan. Sahabat Indonesia yang super, dalam kekasihku penyiksaku, lebih banyak sebetulnya perhatian kita harusnya kepada diri sendiri yang tanpa kita sadari kita menjadi penyiksa bagi orang-orang yang kita kasihi. Karena kita menganggap mereka akan selalu ada, lalu kita menggampangkan keberadaan mereka. Karena kita menganggap bahwa yang mengasihi kita akan selalu memaafkan kita, maka kita bebas untuk melakukan kesalahan. Bagaimana kalau kita mulai hari ini lebih peka, lebih berhati-hati mengenai perasaan mereka, lebih berfokus untuk menggembirakan mereka. Berjanjilah kepada istri Anda bahwa Anda akan menggunakan sisa hidup Anda untuk membahagiakannya. Berjanjilah kepada suami Anda bahwa Anda akan menggunakan sisa hidup Anda untuk memuliakan suami dan anak-anak. Berpihaklah kepada yang membahagiakan. Saya ulangi, berpihak